Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahuda. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Sallallahu alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa sallama tasliman katsira amma ba'd. Alhamdulillah, ikhwan fil din, azakumullah. Kita bersyukur kepada Allah Azza wa Jal atas kenikmatan dan kemudahan yang Allah berikan kepada kita semuanya, sehingga pada kesempatan malam hari ini kembali kita manfaatkan untuk melanjutkan kajian kita dari pembahasan kitab Tauhid. Alhamdulillah, kita telah masuk pada bab yang ke-41. Setelah kita menyelesaikan tentang pembahasan dan hukum Islam terhadap para penentang dan penolak nama-nama Allah dan sifat-sifat Allah yang mulia, yang kemudian beliau membawakan pada bab yang ke-41 ini tentang sebuah permasalahan idafatu ni'mah ila ghairillahi azza wa jal, menisbahkan kenikmatan yang dirasakan oleh seorang hamba kepada selain Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan bab ini ingatkan kepada kita tentang permasalahan pentingnya kita sebagai seorang hamba, sebagai seorang muslim, untuk mengenal Allah Azza wa Jal, mengenal nama-nama, demikian pula sifat-sifatnya. Allah itu Maha Kuasa, Allah itu Maha Memberikan Rizki, Allah itu As-Samad, ya, tempat bergantung, ya, dan kita ini sangat butuh, ya, kepada Allah dalam semua urusan kita, baik dalam urusan dunia terlebih dalam urusan akhirat, ya, baik dalam urusi pribadi kita masing-masing, demikian pula, ya, mengurusi keluarga, anak dan istri, orang tua, ya, kerabat, tetangga, masyarakat. Maka ini menunjukkan lemahnya kita, ya. Manusia itu fakir dan Allah itu ghani. Manusia itu fakir dan Allah itu maha kaya. Nah, yang tentunya segala macam kenikmatan yang Allah berikan kepada kita itu terlalu banyak untuk kita hitung, ya, dan bahkan jangankan untuk mensyukurinya, ya, untuk menetapkan bilangannya kita tidak mampu, ya, terlebih untuk mensyukurinya. Namun, ya, di sini Allah Azza wa Jalla mengingatkan kepada kita tentang satu hal, bahwa termasuk kesyirikan manakala seorang hamba menisbahkan kenikmatan yang Allah berikan kepadanya kepada selain Allah Azza wa Jal. Wa ma bikum min ni'matin fa minallah. Tidak ada satu kenikmatan pun yang kalian rasakan kecuali, ya, datang dari Allah Subhanahu wa ta'ala, Allah yang memberikan. Ya, sehingga seahli apapun kita, ya, skill yang kita miliki, ya, pengalaman, demikian pula, ya, tenaga yang kita curahkan sehingga mendapatkan apa yang kita inginkan, maka itu semuanya terjadi dan terwujud atas bantuan, ya, dan pertolongan Allah Subhanahu wa ta'ala. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ini prinsip. Hanya kepada Engkau, ya Allah, kami menyembah. Dan hanya kepada Engkau, ya Allah, kami memohon pertolongan. Ini jangan sampai, ya, kita sebagai seorang muslim lupa diri, ya. Kemudian menganggap bahwa apa yang kita dapatkan, ya, dari perkara-perkara dunia, demikian pula urusan agama, itu murni hasil jerih payah kita, ya, dalam hal usaha, ya, dalam hal pekerjaan, jabatan, ya, kesuksesan dalam mengurusi keluarga, ya, keluarga yang harmonis, anak yang pinter-pinter misalkan, demikian pula ibadah yang kita lakukan, ya, sholat kita, ya, puasa kita, zakat kita, berbaktinya kita kepada kedua orang tua, sedekahnya kita, jangan sampai, ya, kita lupa bahwa itu semuanya terwujud, ya, atas bantuan dan pertolongan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka ini di antara kunci, ya, rahasia yang membedakan antara seorang mukmin dengan orang munafik. Kaum munafikin yang mereka beribadah kepada Allah secara zahir, mereka enggak kenal Allah sama sekali. Nah, sehingga ketika mereka ibadah, yang dicari adalah pujian, ya, validasi, ya, dari kaum muslimin bahwa mereka adalah kaum muslimin secara zahir. Adapun orang-orang beriman, mereka dalam beribadah kepada Allah bukan pengakuan, ya, dari manusia, tapi bagaimana caranya ibadahnya tersebut diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sehingga lahir dan batinnya pun dia perhatikan, ya, batinnya senantiasa dia tuluskan dan dia ikhlaskan, jujur dalam ibadah yang diharapkan adalah pahala. Demikian pula secara zahir. Ya. Maka di sini kata beliau rahimahullah, babun qala Allah Ta'ala, bab firman Allah Subhanahu wa Ta'ala, ya'rifuna ni'matallahi tsumma yunkidunaha. Disebutkan dalam surat An-Nahl ayat ke-83. Allah berfirman, ya'rifuna ni'matallah. Ya, mereka manusia mengetahui dan menyadari nikmat-nikmat yang Allah berikan kepada mereka. Sadar itu datang dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tsumma yunkirunaha, namun mereka mengingkarinya. Ya, terkadang lisan tanpa perasa, ya, lebih mengunggulkan keakuannya. Ini kan dasarnya, ini kan karena saya, ini kan karena skill saya, ini kan karena pengalaman saya. Ya, digincirkan oleh syaitan sehingga dia mengucapkan kalimat-kalimat yang meskipun, ya, dalam hatinya tidak sejalan, ya, bahwa itu nikmat memang dari Allah, tapi lisannya itu ketika mengucapkan kalimat-kalimat tersebut, maka ini pun, ya, termasuk dalam kategori kesyirikan, meskipun syirkul ashar, syirik dalam hal pelafadan saja, dalam hal ucapan, dan itu pun tidak boleh. Apabila itu dalam rangka menisbahkan, ya, nikmat itu kepada diri. Nah, yang kemudian kata beliau rahimahullah, qala Mujahid, ma ma'na, ya, berkata Imam Mujahid bin Jabr rahimahullahu ta'ala, beliau seorang tabi'in, ya, muridnya Abdullah bin Abbas radhiyallahu ta'ala anhumat. Ya, di mana Mujahid ini dilihatkan, kalau mengatakan Arabul Mustafa ala bin Abbas salah sama Allah. Aku pernah menghadapkan Mushaf Al-Quran kepada Abdul bin Abbas, guru beliau, sebanyak 3 kali. Ya. Walam uqif, ya, min ayatin illa as'aluhu an tafsiriha. Dan tidaklah aku berhenti, ya, dari sebuah ayat, melainkan aku bertanya kepada beliau tentang tafsirnya. Ini Al-Imam Mujahid bin Jabr rahimallahu ta'ala. Beliau mengatakan terkait dengan ayat tadi dalam surat An-Nahl 83, huwa qadur rajul hadza mali warithtuhu an abai. Itu adalah ucapan seseorang, ini adalah hartaku yang aku warisi dari ayah-ayahku, dari orang tuaku. Dan apa yang disebutkan ini ya bukan hendak menafsirkan bahwa inilah maknanya, hanya ini, bukan. Beliau menyebutkan contoh tadi itu mimbagin misal. Bahwa di antara bentuk pengingkaran seseorang terhadap nikmat yang Allah berikan kepadanya adalah ketika seorang mengatakan, ini hartaku, ini asetku, ini kekayaanku yang aku warisi dari ayahku. Ya, dia lupa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ayahnya itu sebab saja. Orang tuanya itu sebab saja. Ya, sebab ia mendapatkan harta warisan. Dan kalau Allah berkehendak, tentunya Allah bisa melakukan. Ya. Maka di sini termasuk yang su'ul adab. Ya. Adab yang buruk. Ketika seorang menisbahkan kenikmatan yang dia rasakan, yang dia dapatkan kepada selain Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, dan bab ini kaitannya dengan kitab tauhid. Karena seseorang yang menisbahkan kenikmatan yang Allah berikan, menjadikan sekutu bagi Allah Subhanahu wa ta'ala dalam hal rububiyah. Ya. Nah, dan ini menunjukkan bahwa orang tersebut tidak mensyukuri nikmat Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan penting untuk kita ingat selalu bahwa seseorang dikatakan syukur kepada Allah, ya, ini apabila memenuhi, ya, dan menjalankan tiga hal. Yang pertama, ya, dengan arkan syukur, rukun syukur. Yang pertama, mengakui, ya, nikmat tersebut, ya, dari Allah Azza wa Jalla. Allah yang memberikannya. Ya, Allah yang memberikan kemudahan baginya untuk mendapatkan apa yang dia inginkan. Kemudian yang kedua, at-tahadduts biha. Ya, dia mengucapkan secara lisan. Ya, secara lisan bahwa ini nikmat dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi tidak ada lagi omongan-omongan, oh ini harta saya, dari orang tua saya. Ini kan dari om saya, ini kan dari kakek saya, ini kan dari ibu saya, tidak ada. Ya, yang terkadang yang seperti ini mungkin ya, ucapan-ucapan yang biasa kita dengarkan, ya, sebagai bentuk penghormatan kepada orang tua. Ya, namun ahlul tauhid, ahlul iman itu senantiasa menjaga adabnya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya, tidaklah mengucapkan kecuali yang Allah ridhoi, ya, yang Allah cinta. Nah, kemudian qala Aun bin Abdullah rahimahullah, berkata Aun bin Abdullah masih terkait dengan ayat tadi, yaitu yaqulun, ya, bentuk pengingkaran seseorang kepada nikmat Allah adalah ucapan mereka, fulan lam yakun kada. Lawla fulan lam yakun kada. Dan kalau tidak ada si fulan, maka tidak akan terjadi seperti ini. Ia menisbahkan, ya, kenikmatan atau sesuatu yang dia dapatkan kepada fulan, kepada seseorang. Nah, maka di sini para ulama ya menjelaskan bahwa apabila itu ibadil khabar, sebatas pengkhabaran yang informasikan bahwa memang itu dia dapatkan, ya, karena ada si fulan, khabar saja karena sesuai dengan kenyataan, makanya seperti ini boleh, silahkan. Ya, jadi yang dimaksudkan adalah bahwa si fulan itu sebab saja. Sebab saya mendapatkan ini. Kalau ini dimaksudkan, maka boleh, silahkan. Tapi kalau tidak, maka di sini kata para ulama ada tiga keadaan. Nah, ini terkait dengan ucapan laula fulan lam yakun kada. Kalau bukan, kalau tidak ada si fulan, maka tidak akan terjadi seperti ini. Ulangi rinciannya sekarang. Yang pertama, apabila ucapan tadi adalah sebagai bentuk pengkhabaran. Ya, pengkhabaran bahwa secara kenyataan memang demikian. Si fulan adalah sebagai sebab. Ya, ia mendapatkan hal tersebut. Ya, adapun kalau tidak, maka di sini ada tiga keadaan. Yang pertama, bahwa fulan tersebut adalah sababan khafiyan, memiliki sebab dan pengaruh yang tersembunyi. Ya, memiliki sebab atau pengaruh secara tersembunyi. Ya, misalkan seorang mengatakan terhadap seorang wali yang telah mati. Kalau bukan karena wali si fulan, ya, kalau tidak ada wali fulan, maka tidak akan terjadi seperti ini. Tidak sukses usahanya. Ya, dia dapatkan setelah dia ziarah ke kuburan wali. Dan dia minta-minta di sana. Nah, ternyata pulang dari ziarah kubur si wali tersebut, usahanya langsung naik daun. Langsung dia mengatakan, nah ini, bukan karena wali fulan, saya enggak mungkin seperti ini. Ya. Yang seperti ini syirkul akbar. Syirik besar. Ya, sungguh banyak seperti ini. Kaum muslimin melistahkan kenikmatan dan kemudahan. Ya. Atau hujan. Atau hasil panen. Atau hasil tangkapan ikan. Ya, kepada halus. Ya, kepada jin yang tidak kita ada wujudnya, dalam artian tidak nampak oleh mereka, tapi diyakini keberadaannya dan memiliki pengaruh terhadap keberhasilan usaha mereka. Ya, yang seperti ini syirkul akbar. Ya, kenapa syirkul akbar? Ya, karena dia meyakini bahwa wali tersebut memiliki kemampuan di alam ini, ya, meskipun sudah mati, dalam memberikan apa yang diminta oleh orang yang hidup. Nah, kemudian keadaan yang kedua, ayubifahu ila sababin sahih sabitin syar'an aw hissa, menisbahkan ya, kenikmatan tersebut kepada sebab yang sahih, kepada sebab yang benar, yang memang terbukti. Ya, baik secara syar'i ataupun secara hissi. Nah, misalkan ketika dia sakit perut, kan, maka dia pun minum apa itu sauda, tambah madu. Masya Allah, setelah itu agak enakan badannya. Yang perutnya juga enggak problem, ya. Sehat, segar kembali. Ya, maka dia pun mengatakan alhamdulillah. Ya, setelah minum madu dan hambatu soda, perusahaan enakan. Dan badan saya kembali segar. Secara syar'i memang ada anjuran untuk berobat dengan hambatu soda ataupun madu. Ya. Nah, maka selama ya, dia tidak meyakini bahwa sebab tersebut ya, tidaklah memberikan pengaruh dengan sendirinya, namun memberikan pengaruh karena izin dari Allah Subhanahu wa taala, ya, seperti ini dibolehkan. Silakan. Ucapkan kalimat tadi. Ya, atau secara hissi, secara pengalaman, ya. Ya. Misalkan seorang ya masuk angin. Ya, pegel-pegel semuanya. Ya, cerita punya cerita, banyak ngasih solusi. Udah, oh, banyak-banyak minum saja. Minum air hangat, banyak istirahat. Ya, cukup istirahatnya. Ya, kemudian minum juga cukup. Ya, maka insya Allah kamu akan pulih kembali. Coba. Ya, coba. Akhirnya, subhanallah, ada perubahan. Ya, dia pun esok harinya gesit kembali. Ini secara hissi terbukti misalkan. Ya, meskipun secara syar'i tidak ada dalilnya. Ya, namun secara pengalaman terbukti. Maka yang seperti ini diperbolehkan. Selama dia tidak menisbahkan kesembuhan ya, tersebut kepada apa yang telah dia lakukan dengan sendirinya. Namun itu terjadi atas kehendak Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang ketiga, menisbahkan kenikmatan itu kepada sebab yang zahir. Ya, kepada sebab yang zahir. Namun sebab itu tidak ada hubungan baik secara hissi atau secara syar'i. Ya, itu merupakan sebab untuk mendapatkan apa yang dia inginkan. Ini bisa dilihat pada bagi sebagian kaum muslimin yang mereka banyak menggunakan jimat-jimat, gelang ataupun kalung, ya, tali, kenang, rantai dan semisalnya, ya, atau batu, ya, yang dipakai di tubuh mereka, ya, ataukah yang digantung di rumah-rumah atau di kendaraan. Ini sebab lahir, ya, wujudnya ada itu lah. Tidak ada. Kemudian juga tadi misalkan apa, kayunya ada, jimat ada wujudnya, keris kan, ya, mushaf kan, ya, sebagian menggunakan ayat-ayat Al-Quran, nah, atau kebenang, atau tali, ya, cincin, ya, kalung, ada wujudnya. Namun itu tidak ada hubungannya dengan apa yang ia inginkan, baik secara sisi, demikian pula secara syar'i. Ya, makanya seperti ini, ya, minimalnya adalah syirkul asghar, syirik kecil. Ya, dan syirik kecil ini termasuk kategori dosa besar. Nah, ini apabila dia menisbahkan keselamatan, ya, keamanan, kesembuhan itu kepada sebab-sebab tadi yang memang tidak ada hubungannya. Nah, tidak ada hubungannya. Dan lebih parah lagi, kalau misalkan dia menjadikan itu adalah yang memberikan manfaat kepadanya. Yang memberikan keselamatan. Jadi, untuk yang pertama tadi, dia hanya mengatakan, oh ini sebab saja. Alhamdulillah saya berjalanan aman, dari Balikpapan ke Samarinda karena menggunakan kalung ini. Ya, sebab saja, tapi yang memberikan keamanan Allah. Nah, yang seperti ini minimal hukumnya syirkul asghar. Meskipun dia menisbahkan dan menyandarkan keselamatan, keamanan itu kepada Allah, namun dia menyandarkan itu kepada sebab yang tidak ada hubungannya. Terlebih bisa menjadi syirkul akbar apabila dia menyandarkan keamanan dan keselamatan itu kepada benda-benda tadi. Itu menjadi syirkul akbar. Bisa mengeluarkan pelakunya dari Islam. Kalau karena itu, di antara dalil yang menunjukkan bolehnya seorang mengatakan kalau bukan karena si fulan, ya, tidak akan seperti ini, adalah hadis ini mibabil khabar, sebagai bentuk pengkhabaran saja, adalah hadis Nabi alaihi salatu wasallam ketika beliau menceritakan tentang paman beliau Abu Talib. Ya, di mana kata Nabi, laula ana lakana fi darkil asfali minan nar. Kalau bukan karena saya, ya sungguh Abu Talib itu akan ada di kerak neraka yang paling bawah. Ya, namun karena syafaat dari Nabi, maka Abu Talib mendapatkan keringanan hukuman. Meskipun tetap ia kekal di dalam neraka jahanam, namun azabnya adalah yang paling ringan. Ya, yang paling ringan. Kemudian, Kata beliau rahimahullah, qala Ibnu Qutaibah, berkata Ibnu Qutaibah rahimahullah, yaqulun, ya, ini masih menafsirkan ya ayat tadi dalam surat An-Nahl 83. Ya, jadi beliau menukilkan yang mengutip beberapa perkataan ahli tafsir dari ulama salaf, pertama Mujahid, kemudian yang kedua adalah Aun bin Abdullah, dan yang ketiga adalah ini, yaitu perkataan Ibnu Qutaibah. Ya, kata Ibnu Qutaibah, ayat tadi itu adalah ya, tentang perkataan ya, kaum musyrikin ya, ketika mereka mengatakan yaqulun hadza bi syafa'ati alihatina. Ini dikarenakan syafaat bantuan ya, dari sembahan-sembahan kami, dari berhala-berhala kami. Ya. Nah, ini jelas syirik ini. Menisbahkan ya, kenikmatan, kesuksesan, ya rezeki, kelapangan, keamanan, ya kampung, ya, dan keberhasilan dalam pertanian, bercocok tanam, ya sukses dalam peternakan, dan seterusnya, ini kepada berhala-berhala kaum muslimin yang selama ini mereka sembah. Ini syirkul akbar. Dan inilah kebiasaan mereka. Nah, yang kemudian kata beliau, berkata Abdul Abbas, ya, berkata Syekhul Islam beliau wa rahimahullah, telah menyebutkan hadis Zaid bin Khalid yang disebutkan di dalam hadis tersebut, Allah berfirman, asbaha min ibadi mu'minun bi wa kafirun bi. Ini kisahnya terus sudah kita lewati pada pertemuan dahulu, bahwa ketika malam hari itu Allah turunkan hujan ya kepada satu daerah, maka di pagi harinya kata Allah, di antara hamba-hambaku ada yang mereka beriman kepadaku, namun ada pula yang kafir. Luar biasa ini kritikan ya dari Allah kepada manusia. Allah yang menurunkan hujan di malam hari, lalu esok harinya ketika mereka melihat ada bekas-bekas air, genangan air, oh, tadi malam hujan. Nah, mereka kondisinya itu ada dua. Ada yang beriman kepada Allah dan ada yang kafir kepada Allah. Ada yang beriman kepada Allah yang mengatakan mutirna ya, bi'aunillahi azza wa jal. Allah yang menurunkan hujan. Ya. Kita diberikan hujan ya dengan rahmat dari Allah subhanahu wa ta'ala, menisbahkan hujan kepada Allah. Ada pun yang kafir, yaitu kata Allah, ya alladhi yaqul, yaitu yang mengatakan mutirna binawi kada, ya, bahwa kita mendapatkan hujan itu karena bintang fulan, fa'alan. Jadi menisbahkan, menyandarkan hujan itu kepada bintang. Ini yang tidak ada hubungannya. Seperti ini bisa syirkul akbar. Oleh karena itu, kata beliau di sini, kata Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah, dan dalam Al-Quran demikian pula Sunnah, yang mencela pihak-pihak atau siapa saja yang menisbahkan nikmat itu kepada selain Allah, ya, itu sangat banyak. Demikian pula, ya, hukuman dari Allah bahwa itu adalah perbuatan kesyirikan, ya, perbuatan kesyirikan. Nah. Dari sisi mana dikatakan syirik menisbahkan hujan kepada selain Allah, kepada bintang, ya, kepada ya, apa itu pawang hujan? Ya. Kenapa dikatakan syirik? Maka di sini sebagai faedah yang pertama, karena yang menciptakan sebab itu adalah Allah Subhanahu Wa Taala. Yang menciptakan sebab itu adalah Allah. Maka yang wajib adalah mensyukuri nikmat tersebut dan menisbahkan nikmat itu kepada Allah yang menciptakan sebab. Ya. Kemudian yang kedua, bahwa sebab itu terkadang tidak memberikan pengaruh. Ya, terkadang sebab itu tidak memberikan pengaruh. Kok bisa? Iya. Ya. Misalkan kita terkadang yang mendapati kondisi panas. Panas sekali, terik, matahari juga menyengat, tiba-tiba hujan. Ya, biasanya kalau yang namanya hujan itu, ya ada awan kan gitu. Tapi ini nggak terlihat sama sekali. Ya tiba-tiba ada rintik-rintik hujan, terasa. Nah, ini terkadang sebab tidak memberikan pengaruh. Nah, ya, demikian pula kadang sudah mendung, gelap, tapi sudah tajar. Ketika Allah tidak berkehendak untuk menurunkan hujannya, tidak jadi. Angin bertiup, pindah ke kota atau daerah sebelahnya, kampung, ya, tetangganya. Nah, padahal sudah diangkutin itu jemurannya, ya. Nah, sudah persiapan menyambut hujan, tapi ternyata tak kunjung datang. Ya, demikian pula terkadang seorang itu ya, meminum sesuatu, ya, melakukan sesuatu yang itu sebenarnya sebab, namun ternyata ya Allah takdirkan ya, tidak ada pengaruhnya, misalkan ya, obat, misalkan obat itu diminum oleh si fulan langsung spontan seger sehat. Tapi ketika diterapkan kepada orang lain dengan dosis ya resep yang sama dengan indikasi penyakit yang sama, ternyata tidak ada pengaruhnya. Maka di sini ujian sejauh mana dia sabar menghadapi itu semuanya. Nah, kemudian berikutnya ya, bahwa terkadang sebab itu memiliki penghalang untuk memberikan pengaruh kepada yang lainnya. Tidak adanya penghalang itu. Kalau tadi tidak ada penghalang, tapi tidak memberikan pengaruh. Kalau ini ada penghalangnya. Ada penghalangnya. Nah, misalkan resep obat. Sama dosisnya, indikasi penyakitnya. Ternyata ada penghalangnya. Kenapa? Usianya beda. Usianya beda. Yang tadi itu untuk usia dewasa, yang ini untuk anak kecil. Ketika diterapkan, disamakan dosisnya. Meskipun dengan penyakit yang sama, ternyata tidak memberikan pengaruh. Wallahu ta'ala suwab. Dan kemudian beliau nukilkan di sini perkataan sebagian salaf, ya, para nelayan-nelayan itu, ya, mereka terkadang mengatakan karena riyahu tayyibah, ya, angin pada ya malam hari ini, ya, pada saat ini baik, hadikan, ya, dan ya, apa, para nelayan ini cerdik, ya, apa yang manusianya dan kubang diucapkan oleh manusia, ya, maka ini khanifidun asukumullah. Beberapa pelajaran yang bisa kita ambil dan sekarang keterangan al-tafsir dari ulama salaf dijelaskan firman Allah surat An-Nahl 83 yang semoga memberikan manfaat kepada kita semuanya. Ya, persiapan untuk sholat isya insyaallah, karena berikutnya bab yang baru ya, biar tidak tercampur masih dan kita kaitannya insyaallah kita tunda pada kajian yang akan datang bismillahi ta'ala. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.